Hari ini tema kita mengenai mengelola yang dipercayakan atau melipat gandakan. Bulan yang lalu Pendeta Nico sudah menyampaikan tentang uang. Apakah itu menjadi alat atau menjadi hal yang perlu di dalam ini? Sampai di mana kita memikirkan mengenai uang dan hari ini bagaimana mengelolanya, kira-kira begitu ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama ingin merenungkan sebagai awalnya. Mari kita membuka dari 2 Korintus pasal 8. Kita akan membaca bergantian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca berbalasan. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bersama. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini mengenai pengelolaan apa yang dipercayakan, jadi kata yang paling penting di sini adalah mengelola. Dalam bahasa Indonesia yang lebih itu, lebih keren, penata layanan, kira-kira begitu. Atau stewardship, kalau dalam bahasa Depok. Dan stewardship itu artinya mengelola atau memanage begitu segala suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, terutama hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, kira-kira begitu. Nah, ini kita akan lihat sama-sama apa sih dasar penata layanan itu. Ada 3 bagian ayat yang saya ambil, yaitu Kejadian 1 ayat 1, pada waktu Allah pertama kali menciptakan dunia ini. Jadi Allah menciptakan, lalu kita tahu di ayat ke berikutnya, di ayat yang ke-28, bahwa Allah memberkati lalu berfirman kepada mereka, yaitu Adam dan Hawa, beranak cucu, bertambah banyak, penuhlah bumi, taklukkanlah dan berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah yang mencipta, Allah lah pemiliknya. Allah yang mencipta, Dialah ownernya. Dialah yang punya, Dialah bosnya. Lalu kita diminta untuk diberikan wewenang untuk mengelola. Berkuasalah, jadi diberikan mandat kepada kita untuk mengatur alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan, termasuk kita. Jadi sebetulnya manusia sendiri, bahwa kita bukan milik kita sendiri, bahwa kita ada bos, jadi posisi kita agak beda. Lalu di 1 Korintus 3 ayat 9, pada waktu Kristus sudah datang ke dalam dunia dan sudah menebus kita, disebutkan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Jadi sekali lagi ditegaskan yang perintah dulu, itu terus sampai kepada perjanjian baru dan kita dijadikan kawan sekerja di dalam mengelola begitu. Ladang Allah atau bangunan Allah, kita adalah bagian di dalamnya. Jadi kita lihat ini menjadi prinsip dasar apa itu penata layanan atau mengelola. Sehingga mengelola bukan hal yang sederhana sebetulnya. Kita lihat prinsip penting dalam hal keuangan. Dari 2 Korintus 9 ayat 10, bagian ini menceritakan tentang bagaimana kita, ini kelanjutan dari pelayanan kasih ini, kalau kita lihat di dalam bagian itu, disebutkan di perikop itu, memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk memberi daripada dari apa yang ada, begitu, memberi dengan sukacita, memberi semacam demikian. Dan itu yang disebutkan, Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu bagi modal dan Allah yang menyediakan sesuatu untuk kita nikmati. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi kata melipat gandakan kalau kita lihat di dalam Alkitab, keseluruhan Alkitab, bahasa Indonesia hanya satu bagian ini yang memakai persis kata melipat gandakan. Tetapi kata ini bagian ini saya pikir boleh juga dipakai untuk kita memahami bagaimana nanti kita soal uang. Boleh gak kita melipat gandakan? Nah, saya udah ambil kesimpulannya dulu, nah nanti kita mundur ke belakang. Mengelola adalah kewajiban kita. Melipat gandakan adalah hak Tuhan. Nah ini yang perlu kita pahami dulu. Kita berangkat dari ini. Kenapa? Karena pada waktu Allah pertama kali memberikan mandat berkuasalah, kelola dan lain-lain, Tuhan gak pernah memberikan pernyataan untuk multiply begitu langsung, enggak. Tetapi Tuhan mau kita mengelola itu. Yang Tuhan mau adalah kita beranak cucu untuk penuhi bumi. Jadi waktu pertama kali Tuhan menciptakan, sebetulnya perintahnya itu kita nyediain resources, SDM, orang-orang. Orang-orang yang tentunya pada waktu itu Tuhan harapkan adalah orang-orang yang takut sama Tuhan. Yang bekerja setengah mati tetapi tidak mati-matian. Tapi karena orang jatuh dalam dosa, diusir, kerjanya sama. Harus kerja, tapi disebutkan harus kerja keras, berpeluh, dan mesti mengelola tanah yang gersang untuk bisa makan. Jadi berat sekali karena dosa itu mematikan semua. Hubungan yang baik dengan Allah itu terputus. Berkat yang langsung itu terhenti. Seperti demikian. Gak ada lagi connect kalau baterai atau handphone kita gak ada baterainya. Gak nyambung. Atau baterainya habis. Gak ada recharge lagi. Gak ada energinya. Itu yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Sehingga kerja berikutnya menjadi kerja yang beda. Nah, kita tahu di dalam tadi 1 Korintus 3 disebutkan kita diadopsi lagi oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah. Ini yang membuat kita menjadi agak berbeda. Sehingga mengelola adalah kewajiban kita, melipat gandakan adalah hak Tuhan. Nah nanti seberapa jauh kita yang namanya melipat gandakan. Nah pengertian penata layanan, ada dua hal yang utama saya pikir bisa diambil dari pengertian itu. Pertama, mengelola itu adalah tugas atau kewajiban atau tanggung jawab. Nah itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Kalau enggak bisa buka di Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah, Tuhan untuk melayani meja. Jadi ini adalah waktu jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu berkembang pesat sekali. Sehingga kita disebutkan tiap hari jumlahnya mereka bertambah dengan orang yang diselamatkan. Pak Niko waktu bulan lalu sudah menceritakan bagaimana sebetulnya pelayanan itu tujuannya adalah orang, bukan uang. Tetapi di dalam keseharian uang tetap penting, sudah dijelaskan. Nah di dalam perkembangan jemaat yang cepat sekali itu terhisap di dalamnya adalah janda-janda yang perlu diperhatikan. Karena memang dari dulu janda gak bekerja. Yang bekerja orang laki-laki, kepala rumah tangga. Mereka yang bekerja, perempuan biasa mengelola rumah, begitu. Sehingga pada waktu ditinggal ya gak ada income apa-apa. Nah, gereja memberikan bantuan seperti demikian. Seharusnya hal itu sampai hari ini juga terjadi. Meskipun sekarang banyak janda yang kaya, sehingga ya gereja gak perlu pikirin begitu ya. Ada peninggalan yang besar, tetapi secara spesifik bahwa gereja harus memperhatikan keluarga-keluarga jemaat yang kekurangan sebetulnya. Bukan kekurangan karena malas tentunya, begitu ya. Tapi kalau karena malas ya susah. Nah sekarang beda dengan dulu, kalau dulu kita gak mungkin bisnis online, belum ada online dulu. Tapi sekarang bisa. Dulu gak ada menjadi guru di rumah, gak ada. guru piano belum ketemu gitu misalnya sekarang, perempuan-perempuan bisa main piano, bisa ngajar. Ah, itu lain lagi ceritanya. Sehingga perempuan sekarang bisa berkarya, bahkan di 20 tahun dari sekarang disebutkan perempuan akan berkuasa lebih hebat dari laki-laki. Ya, nanti perempuan-perempuan di sini jangan jadi sombong 20 tahun lagi ya. Nanti laki-laki jangan jadi minder 20 tahun lagi. Itu baru kata survei begitu ya. Tetapi maksudnya pada waktu kita diminta untuk mengelola, sebetulnya itu tugas, kewajiban dan tanggung jawab kita. Gereja pada waktu itu memikirkan, wah gak kena ini. Jadi gak bisa hanya firman lalu para rasul ini juga mesti ngurus para janda dan lain-lain. Sehingga dibentuklah majelis penatua begitu, yang ngurusin untuk yang seperti ini, sehingga para rasul bisa konsentrasi untuk mengabarkan Injil. Sebetulnya sama dengan kita sekarang, ada para penatua dan lain-lain yang membantu tugas gembala untuk memperhatikan jemaat, sehingga dibentuklah ada tim pelawatan dan lain-lain yang memperhatikan keadaan jemaat begitu. Apalagi di Indonesia ini memang seringkali jemaat tuh malu untuk menyampaikan atau gengsi dan lain-lain, sehingga gak ketahuan kalau gak dikunjungin. Kayaknya kalau gini kan biasa-biasa aja, tapi waktu sharing, waduh, persoalannya tuh banyak sekali. Satu kali di tetangga kita kumpul-kumpul RT begitu, ada satu yang kita tahu, ada satu keluarga yang lagi kesulitan duit begitu ya. Ya kita semua tahu dan ikut prihatin, ada yang bisa kita bantu. Tapi waktu duduk sama-sama ngobrol-ngobrol, dia lalu bilang, waduh, gua agak lega hari ini. Oh, kenapa? Enggak, ternyata yang punya masalah bukan cuma saya katanya. Jadi ngomong sama si ini, semua punya story masalah, semua masalah uang begitu. Jadi kita satu RT rupanya yang punya masalah banyak sekali. Nah, saya pikir sama di dalam jemaat bisa jadi. Kita ada masalah di dalam keuangan, cuman ya kita mau cerita sama siapa. Nanti dikira ada maunya, jadi repot begitu. Nah seperti ini gereja seringkali baru tahu pada waktu pendeta dan lain-lain melakukan kunjungan ke rumah. Nah tetapi itu tanggung jawab. Nah lalu kita ini sebagai gereja begitu ya. Gereja punya tanggung jawab untuk mengelola uang gereja. Tapi secara pribadi kita di rumah, kita punya tanggung jawab untuk mengelola uang di rumah. Dan penata layanan itu bukan hanya di gereja sebetulnya, tetapi kehidupan kita pribadi dan keluarga. Ini yang pertama, pengertian yang pertama. Yang kedua, dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 13. Mari kita buka Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang 13. Kita baca ya bersama-sama ya. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat ke 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya bersama, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu kepada kamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi ini prinsip mengelola sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Waktu kita mengelola ada banyak teori. Hari ini seminar tentang mengelola uang banyak. Banyak juga yang disebut fund manager, ahli keuangan yang akan bisa memberikan nasihat kepada kita. Ada seorang waktu kemarin polisi yang jadi Kapolres di Ngabang begitu. Ternyata beliau itu orang yang hebat sekali soal manajemen. Jadi bukan hanya ahli soal polisi, bukan ahli soal reserse, beliau juga seorang reserse gitu backgroundnya, tapi ahli di dalam mengelola keuangan. Sehingga dia bisa membantu penduduk juga, rakyat sekitar begitu. Jadi saya pikir hebat sekali, dia sebagai Kapolres jadi mirip kayak bupati begitu ya, tetapi itu hebatnya. Seharusnya memang setiap orang memperlengkapi diri, bukan hanya menjadi orang yang ahli di dalam profesinya sendiri, tapi secara umum. Dan itu hal yang utama, ngelola uang. Setiap orang berhubungan dengan uang soalnya. Nah yang jadi masalah ini, nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ada yang disebutkan setiap perkara kecil, nah ada yang tidak benar dalam perkara kecil. Tapi kalau setia dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang besar. Ada banyak orang ingin kaya, begitu ya, di dalam hidupnya. Aduh, kalau punya duit banyak enak. Betul gak? Betul, ya kan? Gak usah makan ketoprak di sini, bisa makan ketoprak di hotel bintang 5. Sama-sama ketoprak, harganya lain gitu misalnya. Tapi ada duit gitu. Wah, itu iming-iming dunia ini ya. Naik mobil sama-sama Mercy, tapi ini gede sekali. Saya pengen yang Mercy kecilan gitu kan. Kalau yang gede itu rame-rame naiknya. Saya pengen yang kecilan, lebih mahal yang kecil. Tapi jadi wah, angan-angan itu ya. Nah, tetapi satu sisi firman Tuhan juga bilang kalau kita setiap perkara kecil baru dikasih perkara gede. Ini kebalikan ya, jadi bukan bus yang gede dapat kecil itu, yang kecil belakangan karena mahal. Cuman maksudnya kalau kita nggak bisa kelola uang yang kecil, barangkali ya memang Tuhan nggak akan kasih kita uang yang lebih besar begitu. Tapi saya bilang ini bukan teori apa, bukan rumus ya. Tetapi setia dalam perkara kecil artinya waktu Tuhan kasih tanggung jawab kepada kita, apakah kita bisa selesaikan dengan baik? Kalau bisa Tuhan kasih tanggung jawab lebih besar, itu prinsip stewardship. Tanggung jawab itu, kewajiban itu kerjaan kita. Jadi jangan tanya hak. Hak itu melipat gandakan tuh Tuhan. Jadi pada waktu kita memikirkan bahwa kewajiban kita adalah kerjain, urusin, kelola, manage sesuatu, lakukan itu. Nah, kalau kita perkara kecil kita jago, dikasih perkara lebih gede. Kalau kita bisa kelola dengan lebih baik lagi, Tuhan kasih lagi lebih besar. Senanglah kita dengan tanggung jawab yang lebih besar. Senanglah kita dengan kerjaan yang lebih rumit. Senanglah kita dengan tugas-tugas yang lebih banyak. Karena dengan itu artinya Tuhan percayakan kita lebih besar. Itu yang saya selalu tekankan atau pesankan ke anak saya sendiri. Kalau kamu kerja di satu tempat, bos kamu kasih kerjaan di luar kerjaan kamu, terima, kerjakan. Kalau memang waktunya pepet dan lain, ngomong. Jadi, bos, ini saya ada kerjaan ini, boleh enggak kalau ini saya selesaikan 2 hari lagi? Cukup enggak? Bos oke enggak 3 hari lagi? Dan kita ngomong. Tapi jangan bilang, wah tugas saya banyak, enggak mau lagi. Ini bukan bagian saya, gaji saya cuma untuk kerjaan ini. Jangan. Membatasi diri sendiri, jangan. Ini prinsip penata layanan. Sehingga kita akan bermain dengan mamon yang tidak jujur. Mamon itu apa? Mamon itu bukan hanya uang tetapi harta juga termasuk properti dan lain-lain yang ada pada kita. Itu mamon. Ada disebut mamon tidak jujur. Dalam arti mamon itu bisa jadi jahat begitu. Uang itu bisa menjadi yang baik gitu kata Pak Niko bulan lalu. Tapi juga bisa menjadi musuh kita sebetulnya yang bahaya sekali. Gitu. Nah, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini yang seringkali saya pikir kita perlu pikir baik-baik. Tuhan menyamakan diri, maksudnya, Tuhan dan mamon, kamu gak bisa menjadi orang yang menyembah atau ikut pada dua tuan. Mamon sama Tuhan dianggap sebagai tuan. Hebat ya, begitu rendah hati, begitu besar kasihnya Tuhan itu. Sampai dia tahu bandelnya kita itu bisa milih mamon gak milih Tuhan. Tuhan kasih kesempatan itu. Tapi kita tahu pada waktu kita menyembah mamon atau kita menjadikan mamon itu Tuhan, maka Tuhan yang sesungguhnya gak akan ada bersama dengan kita. Disebutkan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mesti pilih. Nah, itu prinsip pengelolaan sehingga ini menjadi hal yang utama di dalam selanjutnya. Mari kita lihat apa sebetulnya prinsip berikutnya? Prinsip mengelola mamon. Ya, jadi kalau uang saya bilangnya mamon di sini sebab bukan hanya uang termasuk harta yang lain. Satu, pilihlah Tuhan yang menjadi bos kita. Itu kunci nomor satu. Di Lukas pasal 16 ayat 13 tadi, pilih Allah atau pilih mamon. Ini kunci pertama. Kalau kita gak tahu bos kita siapa, berat. Bos itu baik di gereja, gereja kita, bos kita bukan pendeta. Bukan. Bos kita adalah tetap Tuhan yang memiliki gereja. Di rumah kita, bos kita siapa? Enggak ada siapa-siapa, bukan yang lain-lain. Bukan istri kita yang jago cari duit juga bukan. Atau suami kita yang jago cari duit juga bukan. Bos kita adalah Tuhan. Itu rumah kita. Nah, siapa yang menjadi bos kita pribadi? Itu juga penting. Kita menjadikan mamon bos kita, sehingga kita akan jadi kejar-kejaran cari uang mati-matian. Atau kita memikirkan apa yang Tuhan mau. Nah, ini penting. Prinsip yang pertama, masih ingat gambar ini? Ini gambar bagus sekali, lukisan tentang bagaimana iblis waktu mencobai Tuhan Yesus. Disebutkan, engkau sembahku sekali aja, kuberikan semua ini, dunia ini. Nah, ini, lukisan ini. Kalau kita dikasih kesempatan gitu, mungkin sembah kali ya, Tuhan sekali ini aja. akan aku abis ini ampun deh, minta ampun. Udah, sekali ini aja Tuhan, kesempatan nih Tuhan. Kesempatan gak datang dua kali. Jadi ada, Tuhan kasih ya sekali. Itu sering kali kita. Entah itu soal benar-benar soal uang, kesempatan tuh dapat uang dengan cara yang gak halal. Maupun soal pasangan hidup dan lain-lain, itu bisa macam-macam. Jadi mesti hati-hati. Tuhan, kasihlah kesempatan saya pacaran sebentar. Pokoknya saya injili dia lah Tuhan. Siapa tahu dia percaya, kalau enggak ya saya pelepasin. Wah, janji kita keren. Tapi Bapak Ibu, jatuh cinta itu ya udah jatuh. Udah kagak bisa bangun lagi. Jadi kalau kita salah pilih, jatuh terus tuh. Jadi hati-hati. Iya. Tetapi bagian ini indah sekali. Pada waktu Tuhan kasih tahu, taat pada Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sehingga kita mesti jelas, bos kita siapa. Kalau hari ini bos kita masih kekhawatiran, masih uang, masih hal-hal yang duniawi, mari kita ini. Saya bukan bilang kita gak perlu kerja, gak perlu uang, no, bukan itu. Kita kok normal-normal aja kok hidup di dunia ini. Tapi apa membedakan kita dari orang yang gak percaya? Hanya soal Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan Kristus itu raja kita, yang utama bos kita, sama kita dengan yang lain, gak beda. Apa artinya kita ditebus oleh Kristus? Gak ada beda. Tapi pada waktu kita menyadari Kristus menebus kita, kita menjadi miliknya, gak ada pilihan lain. Kita memang jadi hambanya Tuhan. Kita sudah beli, dibeli budak kita dan sudah lunas. Nah, itu menjadi prinsip. Kita mau mengelola harta seperti pada waktu Yusuf mengelola hartanya Potifar sebetulnya. Semua di dalam rumah ini gak ada yang bukan di dalam penguasaanku, kata Yusuf, kecuali engkau. Karena engkau istri bosku. Hebat. Prinsip itu mengenai siapa bos kita itu penting. Di atas bosnya yang namanya Potifar ada Tuhan yang dia takut. Itu Yusuf. Nah di dalam pengelolaan sehari-hari, kalau kita mau mengelola dengan baik seperti Yusuf, resikonya ada. Enggak disukai bos. Bisa jadi bos yang di dunia. Karena kita bela Tuhan, bukan bela dia. Bisa jadi. Tapi jangan takut. Waktu bos yang punya, ini bos di atas segala bos kok. Dia yang punya semuanya, dia yang menciptakan alam semesta, jangan takut. Tuhan pasti akan tolong kita. Yang kedua, tidak ada dana abadi. Ini penting. Baik kita maupun gereja, enggak ada dana abadi. Mari kita lihat dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Masih ingat bagian ini? Hafal ya mestinya sih. Apalagi kalau yang sering khawatir. Tuhan, saya tahu ayat itu. Cuman ya Tuhan, engkau tahulah aku hari-hariku. Kantongku pas-pasan begitu. Wah, jadi ini nanti kalau naik Transjakarta udah murah pun nanti makan siang gimana itu. Itu pergumulan. Mari kita baca bersama-sama ayat 31 sampai ayat 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini kalau kita perhatikan di ayat 30 dan ayat ke-34. Jadi bagian 31 sampai 33 ini dibungkus oleh dua hal yang luar biasa. Ayat 30 disebutkan Allah mendandani rumput segala macam. Jadi sebetulnya ada Allah yang menjadi jaminan pemeliharaan kita. Allah mengelola kita dengan contoh yang luar biasa. Tuhan yang mengelola, memberikan contoh bagaimana mengelola sebetulnya yang baik. Dan itu Tuhan udah ada janjinya di ayat 30. Ayat 34, jangan khawatir karena kesusahan hari ini cukup sehari aja. Gak ada kesusahan yang terus-terusan, kira-kira begitu. Satu hari selesai, malam tidur aja nyenyak. Besok bangun, nah ngadepin lagi, begitu. Jadi jangan bilang, enggak Pak, kesusahan saya udah 7 tahun. Berturut-turut. Nah, tapi kan tiap malam kita dijeda bobo kan. Saya gak bisa tidur Pak. Nah ini yang mesti, kalau gak bisa tidur ayat 31 sampai 33 ini belum menjadi bagian dalam hidup kita. Ya jadi tidur mah tidur aja. Toh kalau kita melek, kesusahan tuh gak hilang gitu kan. Persoalan tuh gak akan selesai. Hanya karena kita tidak tidur. Pakailah waktu yang seperti seharusnya. Nah di dalam prinsip pengelola tidak ada dana abadi, kenapa saya ambil ini? Sebab gereja pun punya kekhawatiran. Sekolah Kristen Makedonia punya kekhawatiran. Di dalam beberapa jeda pelayanan 15 tahun ini, ada titik di mana ada orang yang ngomong selalu, Pak, gak pernah kepikir, Pak, kita kumpulin uang, Pak, ada. Jadi kita gak seperti gini, pusing setiap kali, mesti doa, ada duit kurang. Sama gereja juga, banyak tempat gereja, kita mesti kumpulin dana abadi. Masuk deposito dari bunganya, kita udah bisa cukup untuk kelola gereja. Saya bilang enggak. Kenapa enggak? Kita jadi lupa Tuhan. Kita enggak percaya Tuhan bisa pelihara kita. Bukan kita nganggap remeh, tapi firman Tuhan yang kasih tahu itu. Jangan nimun. Masih ingat seorang anak muda yang kaya raya? Dia bilang, wah, aku punya macam-macam ini. Aku planning nih, bikin lumbung padi lebih gede dan lain-lain, makananku simpen tuh hari tuaku. Dan aku akan begini, begitu. Tuhan bilang apa? Hari ini, malam ini kau mati. Semua yang kau kumpulkan gak ada gunanya. Jangan nimun. Itu contoh salah satu aja. Tetapi waktu Tuhan dicobai pun, roti dari batu. No, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi jelas sekali berkali-kali Tuhan kasih, jangan bergantung sama dana. Termasuk dana abadi yang sering kali diomongin. Dana abadi di rumah kita. Kita baru tenang kalau kita punya deposito sekian miliar. Misal jangan. Kalau Tuhan memang kasih uang itu dan kita punya, monggo. Itu Tuhan kasih berkat. Tetapi, nah nanti kita lihat sebetulnya uang itu untuk apa. Tapi kalau enggak pun jangan ngejar itu. Percaya saya. Orang yang belum kaya pengen kaya. Orang yang kaya uangnya udah banyak pusing. Dikejar-kejar temennya mau pinjam duit, dikejar pajak dulu. Ya benar, itu teman saya yang ngomong gitu, pusing. Wah lu enak dong, kita lihatnya enak. Karena apa? Di Instagramnya, di Facebooknya, jalan-jalan ke luar negeri, makan semua restoran yang mahal-mahal, begitu keren-keren. Tapi pusing hidup sehari-hari, pusing. Happy kayaknya di satu sisi. Kita ngiler, ngeliatin dia makan, ih gila. Ngiler, kita gak bisa. Tapi satu sisi yang lain, kita lebih tenang, dia lebih empot-empotan. Nah ini yang fakta yang kita gak pernah tahu kalau hanya cerita dari foto atau lihat sehari-hari seperti gini. Bapak ibu di sini semua pasti punya persoalan soal uang. Semoga enggak. Iya, tetapi masing-masing pasti biasa punya pendana. Ini salah satunya. Jangan berpikir soal dana abadi ini. No. Gereja tidak boleh menimbun uang. Dana abadi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita pikir kita bisa bergantung sama itu. Tuhan bilang hari ini bank pada kolaps semua. Habis duitnya. Masih ingat ada bank paling tua di Inggris, kolaps, habis, gak masuk akal. Bank ratusan tahun lalu bisa kolaps dalam waktu hitungan hari. Bank yang punya uang, bisa karena mismanagement. Salah kelola, bisa, bisa. Nah nanti kita lihat lagi sebetulnya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat ini, wah, ngiler kita. Nggak usah Tuhan sampai sebanyak itu, satu iketan itu aja. Ya kan, satu iketan ini aja. Nggak usah sampai semua nih Tuhan. Ya kalau Tuhan baik hati, dua juga boleh. Nawar. Pengen kita, soalnya selembar aja juga menarik kok. Ya. Selembar, dua lembar, apalagi. Ini mamon yang bisa menjadi mamon tidak jujur itu. Bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan jadikan ini bos kita, jangan. Tapi juga tidak perlu kita timbun ini, karena dia bisa telan kita. Itu sama seperti melihara anak macan. Nah orang bilang, anak macan waktu kecil lucu, gigit-gigit, ya cuman ya sakit-sakit gitu. Coba gedean dikit, gigit-gigit, udah lain lagi. Tembus kita punya tangan. Pembuluh darah kita bolong karena digigitannya dia. Nah jangan miara buaya kecil. Buaya kecil masih oke-oke, taringnya tajam-tajam ya gitu-gitu aja. Coba gede, ditelan kita. Nah ini juga bisa jadi seperti itu. Kalau bos kita ini, bos yang ini bisa nelan kita. Nah tinggal kita mau pilih bos yang bisa menyelamatkan kita ke surga atau yang bisa nelan kita. Memang menarik, selalu menarik. Kalau enggak menarik, kita enggak akan ikut. Ya. Kalau yang keren itu ya gak usah sampai dipromosinya kayak apa, kita udah ikut sendiri. Tapi kalau yang gak menarik itu, dia mesti bikin menarik supaya kita mau ikut. Nah ini salah satunya. Ini sebetulnya dia menarik sekali. Dia mesti promosiin supaya kita ikut, meskipun kita tahu bahayanya. Yang ketiga, apa yang menjadi prinsip? Minta tolong, bisa tolong. Ketiga, tentukan prioritas, mengelola dan bukan bisnis. Mengelola ini perlu prioritas. Sehingga gereja atau kita perorangan kita punya tahu, kita punya duitnya berapa. Cukupkan itu. Nah, ada tiga kelompok kan, kita memakai uang lebih dari kemampuan kita. Nah, itu yang disebut besar pasak daripada tiang. Masih ingat bahasa Indonesia? Itu saya paling ingat tuh dari dulu. Jadi kalau ada kata seperti gitu, saya enggak akan lupa besar pasak daripada tiang. Itu mesti hati-hati. Tahu ya pasak ya? Pasak tuh untuk nyambung gitu ya, ngikat. Lalu mengelola dan bukan bisnis. Kita mesti pikirin baik-baik bahwa di dalam hidup sehari-hari kita bukan untuk bisnis. Uang kita bukannya kita enggak boleh masuk dalam bisnis, tetapi gereja tidak boleh mengelola uangnya untuk bisnis. Misalnya apa? Ini kita ada uang lebih nih Mas Ian, belum kepake. Karena memang satu tahun ini ada perlu anggaran sekian dan kita udah dapat uang, ada orang persembahan dan lain-lain. Nah ini uang di ngapain nih? Wah, mendingan kita beliin saham nih. Ada ini bisa jago nih main saham. Nanti akhir tahun kita barangkali bisa dapat tambahan 20%. Masuklah ke saham. Lalu bukan untung 20%, rugi 20%. Siapa yang jadi tanggung jawab? Oh sebab itu Mika pada waktu ada yang nawarin, wah Mika kenapa gak bikin PT, bisnis? No, Mika tidak boleh bisnis. Mika hanya menjalankan pelayanan dan tidak boleh berbisnis. Kenapa? Siapa yang mau tanggung jawab kalau rugi? Oh sebab itu gereja perorangan atau kecuali perorangan, maksudnya gereja atau badan seperti demikian, yayasan dan lain-lain, mesti pikirinnya orang-orang yang di sekeliling yang katanya memang mau sumbang dan punya ide-ide bisnis, silakan lakukan tuh bisnis di luar. Kasih duitnya ke yayasan, kasih duitnya keuntungannya ke gereja, silakan. Nah itu cara gereja. Sehingga perorangan seperti kitanya, kalau kita ada dikasih kesempatan sama Tuhan jadi entrepreneur, kita bisa menghasilkan sesuatu, persembahkan itu. Nah itu yang kita sebut jangan menimbun. Kita boleh gak punya cadangan? Boleh. Sebab kita juga mesti bikin planning di dalam keluarga kita. Anak kita nanti sekolah bagaimana dan lain-lain itu perlu. Tetapi kita juga mesti pikirkan kalau itu sudah berlebihan lalu untuk apa? Baik Warren Buffett yang orang yang kaya luar biasa di dunia ini, lalu Bill Gates dan lain-lain memberikan uangnya lebih dari 70%. Lalu bertahap-bertahap seperti Warren Buffett saya dengar dia memberikan uangnya tuh lebih dari 90%. Keluar hartanya. Sekarang ini banyak orang di Hong Kong dan lain-lain yang kaya raya sudah mulai jadi filantropi, memberikan uangnya pada orang lain. Kenapa? Dia takut nanti anaknya berantem gara-gara harta. Nah sebetulnya memang seharusnya kita hidup di dalam masing-masing tanggung jawab untuk kita kerja. Cukup dengan hidup kita, cukup untuk anak sekolah kita dan lain-lain. Nah, apakah boleh misalnya kita punya rumah sampai 10, Pak rumah 10 saya kontrak-kontrakin jadi ada passive income. Nah passive income ini juga bahaya, itu mirip dengan dana abadi tadi. Jadi kita gak usah kerja Pak, pelayanan bisa lebih sungguh lagi. Ini semua kelihatannya logis tapi bahaya. Sehingga kita berpikir bahwa dengan uang kita, kita bisa pelayanan lebih baik, itu bahaya. Karena Tuhan kok yang punya pelayanan, Tuhan tahu nyukupkan. Dulu tahun pertama Mika hanya 13-17 juta sebulan. Hari ini subsidinya 550 juta sebulan. Kalau kita tahu tahun pertama akan 550 juta gak berani kita. Siapa yang berani mikir 550 juta setiap bulan harus dikirim ke Kalimantan untuk cukupin kebutuhan di sana. Takut. Tapi Tuhan dengan caranya. Bisa-bisa gak perlu dana abadi. Artinya kalau sampai suatu saat Tuhan gak cukupkan mesti evaluasi ada something wrong. Mungkin Tuhan enggak berkenan dengan cara kita kelola. Itu yang mesti hati-hati. Tapi sampai hari ini sama gereja kurang uang. Berarti jemaatnya kurang persembahan. Kalau udah cukup uangnya bagaimana kelola dengan baik. Nah itu yang penting. Jadi jangan sampai kita invest masukin ke deposito kebanyakan gitu. Cari ini lipat ganda sebetulnya bukan itu. Ini ya priority. Yang keempat yang terakhir harga diri yang sudah ditebus. Seperti tadi kita sudah ditebus ini tadi ya Matius 19 ayat 27. Kita baca ya ayat ini ya. Ini udah mestinya habis sebentar ya. Matius 19 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Ini sebelumnya perikop tentang orang kaya yang lalu diomongin lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Wah, murid-murid jadi bingung. Ya Tuhan, jadi gimana? Kami ini apa nih? Kami ikut engkau ini berharap jadi kaya nih Tuhan. Ini sebetulnya udah kalimat dari dulu. Udah dari 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini gereja masih mengejar ini. Ikut Tuhan supaya kaya. Enggak baca ini. Padahal kalau kita baca baik-baik, sudah dari dulu. Tuhan udah bilang orang kaya susah masuk surga. Kalau orang itu tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu murid tanya si Petrus. Jadi saya ikut dapat apa ini? Kalau orang kaya aja gak masuk surga, ini mau diajakin masuk surga, apa nih? Ya Tuhan kasih tahu itu kan. Aku berkata padamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, anak manusia bersemayam di takhta kemuliaan, dan kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi 12 suku Israel. Wow, lebih keren. Lebih keren. Yang Tuhan kasih itu lebih bernilai, lebih berharga, lebih kekal. Harga diri dari sebuah orang yang sudah ditebus, yaitu keagungan hidup. Surga bukan dunia. Itu penting. Ngelola duit sama seperti itu. Ingat Tuhan pernah sengsara, bagaimana Tuhan mengatur hidupnya. Ingat seperti Rasul Paulus, waktu berhadapan dengan jemaat, dia kasih tahu, saya sebagai hamba Tuhan berhak untuk kamu kasih ke saya. Urusan duniawi. Karena saya udah kasih kamu tentang urusan surgawi dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tidak pakai hak itu untuk diriku. Enggak. Wah hebatnya. Jadi dalam kesempatan tertentu dia mesti cari duit dengan bikin tenda, jual. Udah ada cukup, dia lakukan lagi perjalanan misi. Luar biasa. Itu Rasul Paulus. Ini hidup kita, ujungnya cuma di sini. Kita mau kumpulin duit untuk apa? Kalau kita dapat berkat, berikan kepada pelayanan. Lakukan itu di dalam pelayanan. Boleh punya cadangan, boleh untuk yang kita cukup. Ingat baik-baik Tuhan Yesus ajarin, berikan kami makanan secukupnya. Mari kita juga hidup dengan secukupnya. Enggak gampang karena memang keinginan kita besar. Tuhan tahu keinginan kita. Tuhan tahu yang pantas untuk kita. Jadi kalau suatu hari Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu di sini bisa naik Mercy, bisa naik Rolls Royce dan lain-lain, bersyukur. Terima kasih ya Tuhan kasih kesempatan itu. Tapi jangan karena kita salah kelola, maksudnya kita kelola korupsi dan lain-lain itu jangan. Tapi mari kita kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Terakhir, mamon memang perlu, tapi bukan yang penting, karena Tuhanlah yang terpenting. Tugas kita menjalankan kehendak-Nya, yaitu membawa manusia ke surga, bukan membawa harta dari surga ke dunia, sebetulnya itu. Orang tuh selalu berdoa, Tuhan berkati, turunkan hartamu di surga, kerajaan-Mu yang besar itu, kaya raya itu, buatlah kami kaya. Keliru. Karena Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk itu. Kalau Tuhan tuh itu gampang sekali cuma bagi-bagi uang. Tapi Tuhan datang memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Kita yang miskin dibuat kaya. Dia yang kaya menjadi miskin untuk kita. Itu firman yang tadi kita baca. Adakah kita mau mikirkan baik-baik? Bukan hanya kaya soal harta, tetapi yang terpenting harta rohani itu. Buat Tuhan memberikan hidup yang kekal itu. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita yang seharusnya mati di salib, Tuhan yang mati di salib. Kita yang seharusnya dilaknat, tapi Tuhan kasih berkat. Adakah kita pikirkan itu baik-baik?